Soalnya kalau dulu kita bisa lanjutkan kembali pembahasan kita untuk belaga Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kemarin sampai ke apa ya, masalah koma dan kubur, masalah berkaitan dengan ayat ini dijelaskan oleh Syekh dengan berbahas bagaimana Allah Ta'ala dengan menukil kata yang memantau dalam tafsirnya biasanya قال رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا هجرا كيف نحن مسلمين masih berada di Mekah tidak mau hijrah ke Madinah. Setelah mereka Islam mestinya mereka hijrah ke Madinah sama orang muslim yang lain, tapi mereka lebih memilih tinggal di Mekah. Nadahu wahu bismil iman, Allah memanggil mereka dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun, sesungguhnya bumi itu luas, maka hendaklah engkau hanya mengabdi mengabdikan dirimu kepada-Ku. Ini menunjukkan masyru'iyah, anjuran kepada orang-orang yang beriman untuk hijrah. Hijrah itu secara bahasa artinya tetap, hajar syai'an itarakan, meninggalkan. Hijrah artinya meninggalkan. Secara syariat iqam min baladil kufur atau syirk ila baladil islam, secara syari artinya pindah dari negeri kufur, negeri kafir atau negeri musyrik ke negeri Islam. Nah, definisi negeri kafir itu seperti apa? Itu ada beberapa versi. Ada yang menilai dari nampak tidaknya syiar-syiar Islam di negeri itu secara umum. Maksudnya secara umum, kalau secara khusus hanya di tempat tertentu, ini tidak menjadi tolak ukur. Ya, misal di Amerika, kalau muslimin kumpul di tempat, mungkin nampak syiar Islam di situ, apa kantin yang menjadi negara Islam? Tidak, karena tidak bersifat umum, namun hanya bersifat lokal saja. Yang dimaksud adalah nampak tidaknya syiar Islam secara merata di negeri itu. Ada yang menilai dari situ. Di antara alasan mereka adalah karena Rasulullah SAW biasanya bagaimana yang dikenal dalam sirah beliau, kalau dia ingin menyerang suatu perkampungan, beliau menunggu sampai masuknya waktu subuh. Kalau beliau mendengar azan berkumandang, dia diserang. Dan termasuk syiar Islam, ya. Sehingga Rasulullah menyebutkan kalau penduduk suatu daerah semua yang bersepakat untuk tidak mengumandangkan azan, maka mereka boleh dipaksa sampai diperangi, karena mereka bersepakat untuk meninggalkan salah satu syiar Islam. Demikian juga sholat jamaah, sholat Jumat, sholat Id, ya. Ini semua adalah bagian dari syiar Islam. Terkait masalah azan, ada sebagian ulama kontemporer yang menganggap kalau azan itu menjadi tolak ukur hari ini, maka itu kurang relevan lagi. Mengapa demikian? Karena dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab tidak akan mengucapkan syahadat kecuali setelah mereka tahu konsekuensi dari ucapannya. Ya. Mereka akan mengucapkan itu paham maksudnya saya harus begini. Konsekuensinya saya harus meninggalkan syirik. Lain dengan mayoritas kaum muslimin hari ini ya, telah demikian jauh dari ajaran Islam, dari inti yang terpenting dalam diri Islam yaitu tauhid itu sendiri. Sehingga fenomenanya kita lihat buahnya orang yang mengulang-ulang ucapan syahadat, namun di saat yang bersamaan mereka juga terjerumus dalam hal-hal yang membatalkan syahadatnya. Sehingga dengan demikian, kalau ukur azan sebagai keislaman sebuah negeri itu menjadi kurang relevan lagi hari ini. Sampai suatu saat kaum muslimin atau orang jahil begitu memahami ada apa di balik ucapan azan, sehingga mereka tidak mungkin mengucapkan itu kecuali mengamalkan konsekuensinya, barulah ketika itu dia akan menjadi kalau ukuran relevan. Ada lagi yang melihat dari sisi hukum yang berlaku, hukum siapa yang berlaku secara merata, bukan lagi secara parsial. Kalau hukum positif, hukum positif, undang-undang yang berlaku di negeri itu adalah aturan Allah, syariat Islam, maka itu negara muslim. Walaupun penduduknya hampir semua. Artinya yang berkuasa itu adalah aturan Allah. Dikuasai oleh kaum muslimin dan berlaku di situ aturan Islam. Tanpa melihat dari itu saja mereka warganya. Alasan mereka adalah Khaibar telah dikuasai oleh kaum muslimin, dia menjadi jalur Islam. Walaupun warganya semua Yahudi. Walaupun warganya semuanya adalah jalan Yahudi. Jadi ada beberapa tolak ukur yang digunakan oleh para ulama ini, ada yang melihat dari segi nampak tidaknya sia-sia Islam, ada juga yang melihat dari segi aturan hukum siapa yang berlaku di situ. Kalau hukumnya adalah hukum kafir, maka walaupun pemerintahnya muslim, rakyatnya mayoritas muslim, ya, tetap dari sisi ini dia tidak bisa dianggap sebagai darul Islam. Ya, namun dia dihubungi berdasarkan kekuasaan siapa, aturan siapa yang berlaku di situ, pendapat sebagian ulama seperti itu. Ada lagi yang membagi menjadi tiga, bahkan juga lebih. Pertama kali yang mencetuskan pembagian negeri menjadi tiga adalah Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullah. Yang membagi ada negeri kafir atau negeri harb, ada negeri Islam atau darussilm, ada dar murakkaba, negeri campuran yang mengandung kedua makna itu, ada makna Islamnya ada makna kufurnya juga. Tentu ketika kita ditanya tentang negeri Madin yang sekarang masuk wilayah Turki dalam fatwa yang sangat terkenal, di situ beliau menyimpulkan ya kalau memang kondisinya seperti itu bisa jadi kategorikan ke dalam negeri jenis ketiga yaitu murakkab, campuran. Bagaimana sikap yang harus dilakukan? Ya, yang selaras sejalan dengan aturan Islam diberi perlakuan yang layak dia terima. Tapi yang memusuhi aturan Islam, luar dari aturan Islam, dia diberi perlakuan dengan yang layak dia terima. Fayu'amalul muslimu fihi bima yastahiquhu wa yu'amalul kharij 'an syari'atil Islam bima yastahiquhu. Itu kesimpulan dari jadi kita itu secara syariatnya al-intiqal, pindah dari negeri Islam ke negeri kafir. Dari kafir ke negeri Islam dalam rangka menyelamatkan dinnya. Ya, dalam rangka menyelamatkan dinnya. Karena negeri kafir biasanya dia akan terhalang untuk bebas beribadah kepada Allah, terhalang untuk menerapkan aturan Islam. Syiar Islam tidak boleh berlaku di sana. Dan yang paling penting bagi seorang muslim itu bukan maisyah, dan bagaimana dia bisa hidup di dunia ini, dan bagaimana dia bisa mencari sesuap nasi mengganjal rasa laparnya, dan itu yang penting, itu dari jamin sama Allah, ya. Dari jamin sama Allah. Pokoknya kalau kita masih boleh hidup sama Allah, berarti cadangan rezeki kita belum habis. Kalau cadangan rezeki kita sudah habis, berarti kita nggak boleh hidup lagi, harus mati. Mau triliuner mau apa, nggak usah. Habis, jatah rezekinya harus mati dia. Nggak boleh tunda-tunda lagi. Lain kamu karena sudah terkotoran, hatta tahu dia rezeki. Tidak akan mati seorang pun, melainkan setelah dia menghabiskan semua rezeki yang sudah dijatah baginya. Jadi bukan karena untuk mencari maisha, tapi untuk menyelamatkan dirinya. Makanya iya ya, karena butuh inar dewasa, bumi butuh luas. Kalau kamu nggak bisa beribadah dengan maksimal di sini, pindah ke bumi yang lain, semua bumi-Nya Allah. Semua bumi-Nya Allah. Jangan hanya melihat dari sisi, ya ini kampung halaman saya, tanah tumpah darah saya, di sana ada atlet orang. Nah, sekarang sudah kita dengar itu lagunya hari-hari ini, ya. Itu nomor ribu, tak penting itu. Tanah dan air itu bisa apa di hadapan Allah? Tidak bisa apa-apa kan? Tidak bisa apa-apa. Yang menghidupi kita pun bukan tanah air. Buktinya banyak orang kerja di luar negeri kan? Tidak bisa menghidupi dia tanah air dia, menghidupi dia tidak. Apalagi mau menyelamatkan dia. Karena dia harus mencari jalan keselamatan itu di mana? Kalau adanya di luar negeri sana, jalan keselamatan yang bukan Malaysia. Jalan keselamatan itu di mana? Bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya? Kalau harus pindah, ya dia harus pindah. Karena tujuan yang diciptakan di muka bumi itu ibadah. Kalau ibadah nggak bisa terrealisasi kecuali harus hengkang dari bumi pertiwi ini, kenapa tidak? Kenapa tidak? Yang menciptakan kita Allah, yang ngadil bagi kita Allah. Orang cinta tanah air itu topi, itu manusiawi. Rasulullah pun gak cinta tanah air. Tanah air, ketika beliau mau meninggalkan Makkah, beliau menoleh kepada Makkah, beliau mengatakan, wallahi inna kita ahabu ardillahi ilayya, wa ahabu ardillahi ilallah. Walaula anna ahlati akhrajuni ma kharajtu. Bumi Allah, engkau, wahai maka adalah bumi Allah yang paling kucintai, bumi Allah yang paling kucintai oleh Allah. Andai bukan karena wargamu yang ngusir saya tidak akan tinggalkan kamu. Dan maka ketika itu masih statusnya Darul Kufur. Masih negeri kafir, yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Mencintai tanah tumpah darah yang itu ketika dalam negeri kafir, itu sesuatu yang manusia tidak diikari oleh fitrah manusia. Tapi kenapa ditinggalkan? Itu pertanyaannya. Kenapa ditinggalkan sama Rasulullah? Dapatkan ala kunti Rasulullah uswatun hasanah. Kalau bumi Mekah yang tanahnya sudah diberkahi, tanahnya itu mubarak. Dalilnya. Surat Ibrahim. Apa airnya? Kenapa? Ya, bisa. Yang langsung nak menyebutkan diberkati. Surat Al-Isra' itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Ini berkati di sekelilingnya. Dan berkat itu adalah banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Sesuatu yang mendatangkan banyak kebaikan dan terus-menerus itu sesuatu yang mubarak, diberkati. Ya jelaslah. Dari situ dakwah Islam pertama kalinya terpancar di seluruh dunia. Kesana kaum muslimin menambatkan hatinya. Wajal afilah dan nasi tahwi wajal afilah dan minan nasi bukan hanya dan nasi doanya di Ibrahim itu politik doanya waj'al afidatan minan nas. Jadikanlah hati sebagian orang. Kalau semuanya mau diperluas sampai kapanpun tersesat itu Mekah. Kalau semua orang pengen ke Mekah. Tapi Nabi Ibrahim minta sebagian orang saja ya Allah. Jadikan hatinya selalu tertambat ke sana. Pengen terus. Yang belum pernah kepengen, yang sudah pernah kepengen balik. Tapi enggak semuanya. Allah. Kalau semuanya pusing gitu. Selalu gitu. Ya. Sudah ngantriin gunung diomelin orang seluruh dunia. Itu apa peninggalan-peninggalan merah kok dihancurin. Padahal juga buat kaum muslimin. Alhamdulillah, kalau lama gak ya, kasarnya sudah diberkati saja. Itu ada Ka'bah, Baitullah. Turun wahyu pertama kali di situ. Lahirnya Rasulullah SAW juga di situ. Besarnya di situ. Ditinggal gara-gara. Gara-gara apa ditinggal? Tidak bisa berbebas beribadah. Berarti yang lebih penting itu tanah air atau beribadah? Jelas. Jelas. Manusia paling mulia meninggalkan bumi paling mulia demi ibadah. Rasulullah dengan orang satu Indonesia bagus mana? Mulia mana? Rasulullah. Makkah dengan Indonesia lebih agung mana? Lebih agung? Makkah bin Asyak bin Mas. Indonesia enggak ada nasnya, Indonesia diberkati enggak ada nasnya ya. Nasnya enggak ada. Ya kalau berkah sepihak ya. Berkah buat orang-orang Cina. Buat orang Indonesia enggak berkah. Pada kiri-kiri jadi budak sendiri kan. Nah, iya. Berkah buat orang Cina, buat penjajah. Ya, minoritas, kafir. Walaupun kita dulu diajarin subur makmur loh Cinawi mahrifah loh Cinawi buat apa? Itu pertanyaan kok miskin terus? Malah kulihat ada munasabahnya karena hari ini banyak orang yang apa namanya mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara-cara yang beliau ya. Dan sebetulnya kalau dilihat dari penyakit ini belum merdeka. Merdeka cuma dari segi nggak dijajah secara militer. Kita nggak lihat bule-bule dengan seragam militer dengan senjata laras panjang di sini. Nggak ada lagi kerja paksa. Ya. Tapi dari dasar ideologi ya, cara ekonomi ya, cara budaya ya, dan cara apa lagi politik ya. Ya. Jadi belum. Baru 10% lagi merdekanya. 90% masih terjajah kita sekarang. Sudah di ekonomi, budaya, politik, sosial, ideologi bahkan. Baik. Jadi yang paling mahal dalam hidup ini itu adalah akidah. Karena kita ada di sini untuk itu. Kita dibikin sama Allah. Ciptakan diturunkan di bumi ini untuk mengabdi kepada Allah. Jadi silakan kita berada di manapun, yang penting kita bisa mengabdi dengan baik dan benar kepada Allah. Dan silakan tinggalkan negeri apapun dalam rangka mengabdi kepada Allah. Tidak ada loyalitas kepada tanah dan air kecuali ketika tanah dan air itu membantu kita, mendukung kita untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu cintanya Rasulullah kepada Mekah kemudian terkalahkan oleh cintanya kepada Madinah. Ketika Rasulullah hijrah, doa Rasulullah kepada Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashadd. Ya Rasulullah, ya Allah, jadikanlah kami ini cinta kepada kota Madinah seperti cintanya kami kepada Mekah bahkan lebih. Dan ketika itu Madinah sangat tidak nyaman buat warga Mekah. Sangat tidak nyaman. Kenapa? Nggak cocok buat cari manusia. Orang Mekah itu tujuan, pedagang, importer. Kerjaannya berdagang ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Datang dengan barang-barang di sana. Nggak ada yang bercocok tanam. Mau kandus, gunung. Sampai sekarang Mekah itu bukan bukan daerah apa istilahnya, daerah pertanian, bukan. Madinah sebaliknya pertanian. Jadi mereka harus pindah ke suatu negeri yang mereka tidak bisa bekerja dengan baik di sana, tidak bisa mengembangkan keahlian mereka. Dan ketika itu Madinah terkenal sarangnya wabah penyakit Homa. Homa itu seperti malaria dari ini. Penyakit yang mematikan. Demam tinggi. Sarangnya terkenal Homa Yathrib. Orang Mekah bilang ini Homa Yathrib. Ini Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilaihi al-Madinah. Banyak sahabat yang mengalir ke Madinah gak lama pada sakit. Begitu datang mereka dipersaudarakan dengan orang Ansar. Biar apa? Dia bisa saling berbagi. Ini orang Kristian, tidak punya skill dia untuk bekerja di Madinah. Bukan bidang pekerjaan, tapi di situ ada ridha Allah. Di situ ada ubudiyah Allah Azza wa Jalla. Maka mereka ke sana ditinggal semua. Ditinggal. Hartanya ditinggal. Kekayaannya, aset-aset yang dia bangun. Semua demi kasih ada itu ada di sini. Dan hijrah termasuk minah atau belakangan, termasuk amalan yang paling besar di mata Islam. Bahkan dia menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Siapa yang lebih dulu hijrah? Ya. Di antara istilahnya ma'ayir atau tolak ukur siapa yang didahulukan mengimani sholat adalah siapa yang lebih dulu hijrahnya. Jadi pertama aqra'u bikitabillah fa in kana fil qira'ati sawa'an fa'lamu bis sunnah wa in kana fis sunnati sawa'an fa aqdamu hijrah fa in kana fil qira'ati sawa'an fa aqbalu bis sunnah. Ada fakta yang mengumumkan, ada yang mengatakan yang paling lebih dulu Islam siapa, ada yang bilang yang lebih dulu hijrah siapa. Wadil ala hijrah dengan sunnah kalau sallallahu alaihi wasallam dalil bahwasanya hijrah itu sesuatu yang sangat dianjurkan dari sunnah Rasulullah adalah sebabnya la tanqati'u hijrah hatta tanqati'u taubah hatta tanqati'u taubah wala tanqati'u taubah hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha. Hijrah dengan makna bisa dengan dua makna ya. Ada makna am, ada makna khas. Makna am adalah al-hijrah itu amana Allah an. Meninggalkan semua yang dilarang Allah itu hijrah juga namanya. Wal muhajir man hajara mana Allah an. Dalam hadis disebutkan seorang muhajir yang sejati adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Warujda fahjur, rujud itu asyirk. Tinggalkanlah, hijrahlah dari kemusyrikan itu, meninggalkan. Ada juga hijrah di makna khusus, yaitu pindah dari negeri kafir atau ke negeri Islam. Nah itu tidak akan terputus. Tidak akan terputus sampai taubat terputus. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Artinya masih akan terus ada. Hijrah dari negeri Islam, dari negeri kafir ke negeri Islam, atau meninggalkan maksiat Allah, itu akan tetap ada sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, kalau Rasulullah mengatakan la hijrah ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, maksudnya apa? Apa maksudnya? Ada yang tahu? Ketika Fathu Makkah Rasulullah mengatakan la hijrah tanpa ada Fath. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Maksudnya tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah, itu saja. Tidak ada hijrah dengan meninggalkan kota Makkah, karena Makkah sudah menjadi darul Islam. Sengaja Rasulullah melarang orang-orang yang ada di Mekah untuk hijrah. Sudah Mekah sudah negeri Islam, tidak perlu kamu tinggalkan lagi. Karena sudah dikuasai oleh Rasulullah Walakin jihadun wa niyah. Yang masih itu adalah jihad dan niyah. Niat baik itu masih terus bisa. Adapun hijrah dengan pengertian meninggalkan Makkah sudah selesai, karena Makkah sudah jadi bumi, bumi Islam. Baik. Kemudian di syarahnya ini, beliau menyebutkan hukum safar ila biladil kufur. Yang berkaitan dengan hijrah. Kalau dia itu pindah, ya. Pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sekarang kalau dari negeri Islam, dia pergi ke negeri kafir. Melancong ke negeri kafir, kepergian itu hukumnya apa? Kebalikannya hijrah kan berarti? Fanaqulu as-safaru ila biladil kufar la yajuz illa bi thalathati syuhud. Pergi ke negeri kafir tidak diperbolehkan kecuali dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Yang pertama, ayyakuna 'indal insani 'ilmun yadfa'u bihi syubhat. Pertama, yang mau kepergian ini dia harus berilmu, ilmu syar'i yang kuat. Punya basic akidah yang mapan, yang kuat. Yang dengan ilmu syar'inya ini dia bisa menepis syubhat-syubhat orang kafir yang akan menerpanya selama dia berada di bawah, di tengah-tengah mereka. Ya. Syaratul tani ayyakuna indahu din yamna'uhu minasyahawat. Dia punya din, punya keimanan, punya sifat religius, taat beragama, takwa, yang dengannya dia bisa menghindar dari fitnah-fitnah syahwat. Karena semakin mudah untuk maksiat di sana, ya, semakin mudah pembebasan monyet karena dihargai di sana. Atas monyet itu dihargai di sana, luar biasa dihargai. Tidak ada tabu lah dan silahkan. Mau di pinggir jalan, mau di tengah, anu, ya, bebas. Demikian juga fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu bukan berarti harus berupa seseorang dialog sama antum kemudian dia melontarkan syubhat-syubhat. Tidak harus begitu. Ya. Yang lebih sering itu justru orang terkesima dengan baiknya muamalah mereka. Terkesima. Wah, ini saya di Jepang. Masya Allah, ini orang-orangnya. Mereka menerapkan Islam. Disiplin, tepat waktu, ini, itu. Dia pulang ke negaranya, dia melihat dengan penuh kebencian. Ini sudah kena syubhat. Ya, sudah kena syubhat. Kalau ukurnya bukan lagi apakah perbuatan mereka itu diridhoi Allah, apakah tidak. Tidak, tapi kalau ukurnya dirinya. Dia merasa nyaman, merasa enjoy muamalah dengan mereka, ya menjadi senang dengan mereka. Ini sudah kena fitnah, ya. Sudah kena fitnah. Sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak. Pada Allah mengatakan la yughurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kalian itu engkau wahai Muhammad terpedaya dengan pola tingkahnya orang-orang kafir di negeri itu. Mereka pada pintar-pintar, berdisiplin, pada tepat waktu, terkena lagi fitnah. Sehingga dia berpikir, jangan-jangan yang bikin kita ini mundur gara-gara kita ini terlalu kolot mengamati Islam. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Orang berani sebulan di sana, masih ribut masalah ini. Sering kan dari hari setelah itu. Nah, itu biasanya karena mereka terkesima. Ya, itu salah satu bentuk fitnah syubhat yang mengenai mereka. Yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalik. Dia perlu, memang ada hajah untuk pergi ke sana. Ya. Walaupun dia punya iman yang kuat, punya ilmu yang hebat, kalau dia tidak punya keperluan, tetap tidak boleh. Ya. Apalagi yang tidak punya iman, yang tidak punya ilmu, lebih tidak boleh lagi. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار. Kalau tidak terpenuhi ketiga syarat ini maka tidak boleh safar ke negeri kafir, negeri orang kafir. Lima dzalika min al-fitnah au khauf al-fitnah. Karena di sana jelas banyak fitnah atau dikhawatirkan dia akan terkena fitnah. Adanya kekhawatiran sudah bisa menjadi alasan. Apalagi kalau sudah dipastikan ada kekhawatiran saja sudah bisa menjadi alasan. Apalagi kalau dipastikan ini orang bakal kena fitnah. Wafihi di samping itu pergi melancong ke negeri mereka itu membuang-buang harta. Karena insan yang mencetak uang yang kecil di hati nasional, dia mau nggak mau harus beli tiket, sewa hotel, banyak sekali uang keluar tanpa sesuatu yang bernilai di mata syariat, di mata Allah. Amma idza da'at hajat ila dzalika li'ilajin. Namun ketika ada hajat, ada keperluan untuk pergi ke sana seperti berobat atau talaqqi ilmin la yujad fi baladin, menuntut suatu ilmu yang tidak bisa dia pelajari di negerinya, wa kana 'indahu 'ilmun mulin, dan dia ini yang mau berangkat ke sana punya ilmu, punya din, ala ma wasafna, bagaimana yang kita sebutkan tadi, fa ala la ba'sa bihi. Kalau begitu nggak apa-apa. Artinya dia mau talabul ilm, dan ilmu yang akan dia pelajari ini penting. Gak ada di Indonesia ilmu itu. Penting untuk kaum muslimin. Tapi dia nggak punya basic ilmu syari, boleh? Nggak boleh. Tapi dia imannya lemah, boleh? Nggak boleh. Atau dia mau berubah, sakit. Dan pengobatan ini akan membutuhkan waktu lama. Dia juga tidak punya iman yang kuat. Boleh berobat? Boleh? Hah? Ragu-ragu. Anda mungkin nanti memandingin nyawa ya. Lebih cinta hidup daripada akidah. Hah? Iya. Senyum. Iya. Sama. Satu saya sama. Kalau ada kekhawatiran dia bisa murtad di sana, mending mati di sini dalam keadaan mukmin. Ya. Bukannya kan berangkat sembuh belum tentu kan? Enggak mesti sembuh, enggak mesti. Tapi ada kekhawatiran iman dia jadi korban kalau ke sana. Enggak boleh ya, dia nekat. Atau panggil harus didampingi oleh orang-orang yang bisa menjaga dia. Enggak boleh dibiarkan sendiri. Kena syubhat di sana, atau kena fitnah dan lain sebagainya. Wa amma safar lisyah fi biladil kufar, adapun pergi sekedar untuk piknik, rekreasi, berwisata ke negeri-negeri kafir, fahadha laysa bihajjah. Ini tidak termasuk hajjah, tidak termasuk suatu keperluan. Wa biimkanihi an yadhhab ila biladin islamiyah. Karena dia masih bisa, kalau sekedar ingin melancong, dia bisa pergi ke negeri-negeri muslim. Yuhafidh ahlaha, yuhafidhu ahluha ala sya'ir al-Islam, yang warganya masih menjaga syiar-syiar Islam. Ini beliau bicara tentang Saudi Arabia. Wa biladina al-an, walhamdulillah, asbahat biladan siyahiyah fi ba'd al-manatiq. Negeri kita pun sekarang sudah menjadi negeri tujuan objek wisata di sebagian daerahnya. Artinya pemandangan-pemandangan yang dicari di luar negeri itu bisa ditemukan di Saudi. Tapi ini kan dia tidak pilih ya, dia bisa tidak usah ke luar negeri di situ. Wa amal iqamah, dan ingin juga Indonesia mau melancong ya. Tempat wisata banyak kalau di sini yang kita masih dengar azan di situ, kita masih bisa bebas beribadah, masih bisa bebas mengenakan hijab banyak. Ngapain harus ke luar negeri? Di sana belum buka hijab kalau istrinya pakai hijab, diintimidasi, diinterogasi, macam-macam, harus merasakan kehinaan-kehinaan sebagai seorang muslim. Sementara orang-orang yang berpakaian telanjang justru santai dia. Maka ini jelas, ini bukan suatu hajat yang muktadar secara syar'i. Wa amma al-iqamah fi bilad al-kuffar, adapun tinggal menetap di negeri kafir, ya. Fa inna khataraha 'adzim 'ala din al-muslim, sangat berbahaya bagi agama seorang muslim. Bagi akhlaknya, bagi perilakunya, bagi adabnya. Karena beliau ini kami menyaksikan, dan juga orang selain kami menyaksikan banyak sekali penyimpangan pemikiran yang dialami oleh mereka yang tinggal di negeri kafir. Dan mereka pulang ke kampung halamannya dengan membawa ideologi baru. Mereka menjadi orang-orang yang fasik pulang mereka dari negeri kafir, bahkan tidak sedikit yang murtad. Bahkan menjadi ateis, tidak cuma keluar dari Islam, tidak beragama. Tidak beragama. Baik, kita azan dulu ya. Ke Isya, Alhamdulillah. Menjaga seseorang dari terjerumus dalam binasain. Lepas mungkin kita juga kufri dan kufri dengan musyafal ini yang tersebut. Untuk tinggal berasal di negara kafir harus ada dua syarat mendasar. Yang pertama, amnul mu'ini ala dinihi bihaitu yakunu indahu minal ilmi wal iman wa quwwatil azimah ma yutam'inuhu ala thabati ala dinihi wal hadari minal inhirafi wal zayl. Yang pertama, dia bisa mengamankan agamanya. Caranya, dia punya iman, dia punya ilmu, dan dia punya tekad yang kuat yang menjadi modal dasar dia untuk istiqomah di sana. Jadi modal dasar dia untuk istiqomah di atas Islam dan mewaspadai setiap fitnah-fitnah, setiap penyimpangan dan kesalahan. Karena dia punya ilmu, dia punya iman, dan dia punya tekad yang kuat. Cukup. Wahai yang kuna mu'minan yang ada wakil kafirin wabuhdin, tetap dia harus memandang kebencian permusuhan terhadap orang-orang kafir. Walaupun dia bersama mereka, tetap dia harus senantiasa dalam hatinya kehati itu juga kan mu'min itu memandang, tidak menampakkan. Kalau muzir itu menampakkan, kemantaran itu tidak akan tinggal di sana masalahnya tidak akan mungkin tinggal di sana dengan menampakkan kebencian. Jadi paling tidak dalam hati dia harus selalu memusuhi dan membenci orang-orang kafir. Wabuhduhum ya wabuhduhum musta'adzidin dalam rangka ibadah kita membenci mereka, memusuhi mereka. Ini merupakan bentuk ibadah, karena Allah menyuruh kita untuk membenci mereka, menyuruh kita untuk memusuhi mereka. Mubtaidan an walati dan menjauhi sikap-sikap yang menunjukkan wala kepada mereka, terlalu bersahabat dengan mereka, terlalu akrab. Karena wala itu mengandung unsur kedekatan juga. Hada yali hada. Betul tak? Waliya yali walaan. Namanya muwala. Muwala itu termasuk ratahnya wuduk. Itu harus muwala berurusan, beriringan, berdekatan. Habis cuci apa namanya tangan. Tidak boleh nunggu 5 menit baru umur-umur. Nah, harus berdekatan, diiringi dengan umur-umur istinsyak, setelah itu membasuh wajah, setelah itu dan sebagainya. Muala teriringan seperti ini. Jadi ada unsur kedekatan, terlalu dekat dengan mereka juga itu merupakan bagian dari muala yang dilarang. Mukteh dengan muala wa mahabbatihim, apalagi yang dicinta sama mereka. Wa inna mualadihim wa mahabbatihim mimma yunabi al-iman billah. Karena mencintai mereka dan loyal kepada mereka, dekat terlalu bersahabat kepada mereka, membela bahkan pengalaman kita sebagai pemimpin, ini termasuk sesuatu yang menafikan iman, bisa menafikan asal usul iman, bisa menafikan kesempurnaan iman, kesempurnaan yang wajib bukan kesempurnaan yang sunnah. Artinya kalau dia nggak sempurna di sini dia dosa, bukan nggak sempurna terus nggak dosa. Jadi paling tidak dosa, minimalnya dia bisa berdosa, maksimalnya bisa dosa. Tergantung mencintai karena apa. Kalau mencintai karena kekafirannya akan dosa. Kalau jangan dosa. Kalau mencintai karena sifat-sifat mereka yang menguntungkan dirinya, maka ini termasuk wala yang dilarang. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tu'minuna hadallah wa rasulih. Ini tidak akan dapat di orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kalau mereka itu bermawad dan berkasih sayang, bermesra-mesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka termasuk kafir perangkatnya, walaupun Allah SWT, Allah SWT, wasilahum ingat juga ya yulina mula tertakil Yahuda wa Nasara awliya, jangan kalian jadikan orang-orang Yahuda dan Nasara sebagai awliya, orang-orang terdekat kalian, sahabat-sahabat setia kalian, pembela-pembela kalian, pemimpin-pemimpin kalian, ta'aduhum awliya Allah, karena mereka itulah yang menjadi pembela bagi sesamanya dalam melawan kalian. Itu maksudnya tidak mungkin mereka itu terus belain kita. Kalau ada itu minoritas, sebenarnya sudah jadi ukuran. Selalu yang jadi tolak ukur itu adalah mayoritasnya bagaimana. Kalau ada minoritas itu sudah jadi ukuran. Mungkin ada satu dua ya, Abu Bakar itu belain yang tua. Itu satu dua. Yang muslim, tidak terhitung banyaknya. Orang yang tawal lahum minhu fa'innahu minhum, siapa yang bertawal sih? Tawal itu lebih dari sekedar wala. Tawal itu kepayang total hatinya mencintai mereka ya. Sampai mencintai mereka karena kekafiran mereka secara mutlak. Walanya secara mutlak fa'innahu minhum ala lalili, maka ini adalah bagian dari mereka orang-orang yang kafir ya. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Fa tara alladhina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Fa tara Allah an yahdi bil-fath aw amrin min 'indi fa yusbihu 'ala ma sarru bi anfusihim nadimin. Fa alim sebutkan anna man ahabba qawman fa huwa minhum wa anna al-mar'a ma'a man ahab. Ini ada riwayat Bukhari Muslim. Man ahabba qawman fa huwa minum, siapa yang mencintai suatu kaum, mereka adalah bagian dari kaum itu. Dan seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Jadi syarat pertama ini syarat pertama, dari tadi ini kita bahas syarat pertama. Ada yang bisa mengulang? Yang harus ingat syarat pertama bolehnya dalam tinggal dengan diri kafir. Saya benci semua yang dibuat ini selain Allah. Tidak ada. Oh, cinta orang kafir, cinta oleh semua agama, ngaku muslim. Ada itu, mustahil ditemukan itu. Kecuali di Indonesia. Terus dengan orang-orang kayak gitu. Tunggu pekerjaan yang sudah menjadi negeri-negeri. Syarat yang kedua, menyamakan ilhalihi. Dia harus bisa menampakkan dirinya, jati dirinya sebagai seorang muslim. Dengan cara apa kira-kira? Kalau Jumat. Ya, kalau Jumat, harus rombongan namanya. Kalau cuma antum, mau tinggal di Texas kan namanya. Cuma kan kok gak bisa cuma sendirian. Kedua, berpakaian yang Islam, beliau jenggot termasuk, istrinya begitu juga bercadar termasuk. Kalau ini jadi, berarti dia nggak bisa menampakkan dirinya juga nggak boleh, seperti perkuat. Jadi kalau takut kehilangan pekerjaan, ingat-ingatlah imar diwasilah. Allah diwasilah si rezeki di sana itu Allah. Dan yang nyuruh kita untuk meninggalkan kerja itu Allah. Dan yang menjamin kalau kita ini akan terus hidup selama jatah rezeki kita belum habis juga Allah. Dan Allah juga punya aturan yang namanya orang beriman itu mesti harus dites dulu. Gak bisa kalau beriman dengan Allah gak pernah sembulus masuk jannah gitu, main kelas. Orang gak pernah ikut tes, langsung main kelas kan ya. Dapat syahadat lulus fakultas kedokteran, tidak pernah ikut tes saudara. Ngakunya dia sudah paham semua. Saya dokter ahli, buktinya. Allah tidak minta bukti dari kita. Mau beriman? Beriman deh Allah. Saya beriman kamu sudah. Mau nggak dia? Wah, saya tidak bisa kerja. Bisa gajinya berapa? Nah, ya kemenangan. Jadi dia beriman sama pulus. Itu kalau dia harus mengorbankan agama, kalau tidak apa-apa, kalau penuh tidak apa-apa. Tapi berat, jarang yang seperti itu, jarang. Di sini ada susah, apalagi di sana. Mau jadi Islam di sini itu susah, berat. Karena mayoritasnya muslim, apalagi di sana. Harus masuk ke sistem-sistem yang lebih baru ini, sistem-sistem yang tidak mengindahkan waktu-waktu sholat. Berarti memberikan paham-paham ini banyak berkorban. Paling tidak dia korban perasaan. Maksudnya apa korban perasaan? Jadi sesuatu yang sebelum dia berangkat ke sana itu menjijikkan di matanya, dia berhenti. Karena tiap hari dia lihat, dan dia tidak bisa mengingkari, akhirnya santai aja. Ini korban sebenarnya. Korban. Ketika kita sudah tidak mempunyai sensitivitas lagi kepada maksiat, kepada kufur bahkan, kepada syirik. Ini musibah. Ini musibah. Ini fitnah yang sedang menimpa di kita. Makanya, Rasulullah SAW dalam hadis yang walaupun diperselisihkan keabsahannya oleh sebagian ulama, tapi Syekh Al-Albani menyarikkannya. Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina dhahrani musyrikin la tatara'a ala ra'uma. Ya Rasulullah, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Jangan sampai api mereka saling kelihatan kalau menyalakan api. Dulu orang Arab itu bangsa yang nomaden, bangsa yang pindah-pindah. Ketika pindah rumah mereka harus menyalakan api, api unggun. Kalau kalian itu ingin berada di tengah-tengah kaum musyrikin, maka menjauhlah. Kalau terpaksa tinggal di negeri mereka, menjauhlah dari merekanya itu. Sehingga kalau mereka nyalakan api unggun di padang pasir, kalian tidak melihat apinya. Dan kalau kalian nyalakan api unggun, mereka tidak melihat api kalian. Memencilkan. Karena interaksi dengan mereka itu fitnah. Hidup berjauh dengan mereka itu. Itu fitnah buat diri. Manusia itu tabiatnya terancam oleh sekitarnya, iya kan? Adaptasi dengan sekitarnya, iya. Antul sekarang pakai jenggot, pakai sarung biasa, pakai peci, sholat sunnah adat berangkat ke masjid. Ketika pindah dari daerah yang seperti ini, mau nggak mau harus makan menyesuaikan, mau nggak mau harus menyesuaikan. Yang menyesuaikan itu dipengaruhi oleh daerahnya. Kalau dia daerahnya tidak baik, dia akan berpengaruh. Tidak bisa manusia ini peka dalam perangkangan. Tapi dia tidak bisa diingkari. Tidak mungkin orang meninggal dengan orang kasar kok tidak terpengaruh. Bohong. Mimpi kan dia. Tak ada. Kalau begitu, tidak perlu ada hijrah. Ya enggak? Tak perlu ada hijrah. Apa yang perlu ada hijrah? Oh, sudah jadi sebelumnya. Rasul, orang apa imannya, orang apa dinnya, sahabat Rasul itu sulit kan? Pengaruh. Mereka bikin peraturan, mereka nggak mau nggak taat peraturan yang terjadi sama mereka. Mereka bikin peraturan, mau nggak mau itu ada di peraturan mereka kan? Jadi sulit, ya itu sulit. Syakir tanya, ya teman yang menjelaskan ini. Bihaitu yakumu bisya'ir Islam. Dan sehingga dia bisa menegakkan, mengamalkan syiar-syiar Islam tanpa ada yang melarang-larang. Itu minggu mana bala yumna menimpama ke sekolah di wal jum'ah wal jama'at ingkana ma'aku menjusol di jama'atan wa menjukin wal jum'ah. Kalau memang dia bersama orang-orang yang sholat berjama'ah, terkena perintah sholat jama'ah, maksud saya ini laki-laki dan perempuan, atau terkena kewajiban sholat Jumat, ya ini orang yang menetap juga di situ, menjadi warga di situ, domisilinya di situ, ya. Bukan rombongan musafir, kalau rombongan musafir tidak kena, tidak boleh jumatan. Jumatan itu syaratnya adalah al-istifam, bukan cuma tinggal, tapi menetap di situ, berdomisili di situ. Kalau dia tidak ada niat untuk berdomisili di situ, dia belum termasuk orang yang diperintahkan untuk jumatan. Makanya Rasulullah ketika perang Tabuk itu berangkat dengan ribuan sahabat. Mereka sempat tinggal 19 hari nungguin orang-orang Romawi kapan nih keluar nih musuh. Tidak pernah ada jumatan sekali itu. Karena mereka tidak berdomisili, jadi hanya menunggu. Mereka semuanya musafirin. Kalau tinggal, tinggalnya tidak berdomisili. Jadi kalau kita ke suatu bukan kita. Kalau ada seseorang yang berangkat pergi ke negeri kafir untuk tinggal di sana dan di situ ada kaum muslimin setempat yang terkena kewajiban Jumat, harus boleh jumatan, harus boleh sholat berjamaah. Wala yumna min az-zakati was-siyami wal-hajj wa ghayriha min sya'airi, tidak boleh ada larangan untuk zakat, larangan untuk siam, larangan untuk berangkat haji dan syiar-syiar Islam lain termasuk adanya di Qamah. Fa'ingkana la yatamakkan min dzalik lam tajuz al-iqamatu li wujubil hijrati ilaihi. Kalau dia tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam, maka ketika itu tidak boleh tinggal. Karena dia harus hijrah dari sana, kok malah dia ke sana. Qala al-Mughni ilaihi al-Qudama rahimahullah. Sebenarnya sebelum kita dengar Al-Mughni, dalam al-aqsam an-nasi fil hijrah, ketika membagi-bagi orang dalam hal hijrah itu ada berapa macam orang ini. Ahaduha, salah satunya, man tajibu alihi wa huwa man yaqdir alaiha wa la yumkinuhu irhadi. Pertama, orang yang wajib hijrah dan dia mampu untuk hijrah. Dan dia di negeri asalnya tidak bisa menonjolkan, menampakkan dirinya. wala tumkinuhu min iqamatin min iqamati wajibati dinihi ma'al maqam bila kufar. Alias, selama dia tinggal bersama orang kafir, dia tidak akan mungkin bisa melaksanakan kewajiban agamanya. Kondisi dia seperti ini, dan dia mampu untuk hijrah. Ini sudah wajib dia hijrah, dan dia mampu, dia tidak. Dia punya kendaraan, dia punya biaya. Dia punya negeri tujuan yang bisa dia singgahi. Fahada tajibu alim hijrah. Orang lain ini wajib hijrah. Wajib hijrah. Di Qawli Ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ. Sebenarnya orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat, mereka wafat dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Mereka bertanya kepada mereka, "Fiima kuntum? Kalian ini mati dalam keadaan apa sih? Kok sampai kayak gini? Mati dalam keadaan seperti ini?" Qalu kunna mustada'afin. Alasan mereka, ini orang-orang yang tertindas di dunia, tidak bisa kita melaksanakan Islam, tidak bisa, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Alhamdulillah, tidak boleh. Ardullah diwasi'ah, faduhan jirubiha. Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga yang beda? Bepergian di muka bumi ini, tidak harus sih, ngapain kamu pergi sini, tapi kamu ditindas, kok mau ditindas, orang kafir, kamu pindah. Fa'ulai jama'ahu'ahum, jahannam. Saat maksirah bahwa mereka itu tempat kembali adalah jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali andaman yang berat ada wa'idun syedih yaitu mu'alun itu menunjukkan wajibnya hijrah dari orang-orang seperti itu karena melaksanakan kewajiban agama hukumnya wajib kalau ini tidak bisa kecuali dengan meninggalkan negeri itu maka itu menjadi wajib ma'alaitimul wajib illadihi wajib sesuatu yang menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan kewajiban maka dia hukumnya juga wajib. Berbagai tamam dengan syaratin asal begini itu salah satu orang yang wajib tidak yang belum boleh mengundang dan itu berlaku bagi orang-orang yang tidak bisa menampakkan dirinya karena statusnya dia adalah orang yang harus meninggalkan negeri itu sehingga dia gak boleh malah tinggal di situ. Nah setelah kita bahas dua syarat bolehnya tinggal di negeri kafir maka tinggal di negeri kafir itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian kalau gak salah kemarin kita sampai sini yang pertama an yuqima lid-da'wah ilal islam wa targhib fihi. Dia tinggal di sana untuk berdakwah, untuk ajak orang kepada Islam. Ya. Fahada nau'un minal jihad ini termasuk salah satu bentuk jihad yang hukumnya fardhu kifayah bagi yang mampu. Bagi yang mampu, tidak bagi semua orang. Bisyarat anda tahaqqaqu dakwah dengan cara dia betul-betul bisa berdakwah dari sana. Oke, rencananya mau dakwah, rencananya tidak bisa dakwah. Terus-terusan, dah. Pulang. Tidak bisa Allah. Anda tahaqqaqat da'wah wa alla yujad man yamna' minha. Betul-betul dia bisa berdakwah, dakwah itu terlaksana. Jangan ada karena dia malas, jadi malas. Malas ya dakwah dari sini. Kenapa? Tidak ada yang bisa dakwah di situ kerja semua. Makanya gitu. Dan berarti tidak ada apa namanya dakwah tidak terwujud atau dia mau dakwah tapi dilarang atau tidak ada yang mau datang tidak ada yang mau dengarkan dakwahnya dia dan sama karena tidak ada yang mau menerima ajakannya dia tidak terwujud itu tujuan Arif Musani. Bentuk lain dari ikhoma atau tinggal di negeri kafir an yuqima li dirasati ahwalil kafirin wa ta'arufi ala ma hum alaihi min fasadil aqidah wa bughdanil ta'abbud. Di sana untuk mempelajari kondisi orang-orang kafir dan betapa rusaknya akidah mereka betapa batilnya ibadah mereka betapa sejatnya akhlak mereka dan betapa kacaunya perilaku mereka Untuk apa? Coba dari supaya dia bisa memperingatkan saudara-saudaranya kaum muslimin dari bahaya mereka. Saya sudah lihat sendiri bagaimana gini. Kebanyakan kan sebaliknya. Masya Allah, mereka itu bagus-bagus kayak gini. Wah, itu jadi corongnya. Gak sadar deh, jadi corong. Jadi juru kampanye orang asing. Yuhan jangan nasib berbeda orang ini untuk mengkhasir orang-orang jangan sampai terpedaya oleh mereka. Wajibin ilmu hakiki ini hakik pada hadir dan menjelaskan bagi orang-orang yang terkesima dengan orang kafir ini, ia menjelaskan hakikat orang kafir itu seperti apa. Wajib kawan nurun yang dihadirkan. Nah, kalau tinggal dengan niat seperti ini, dengan tujuan seperti ini juga termasuk jihad. Lima terletak alihnya minat tahzir, minat kufur wa ahli mutabam, minat tahzir ke Islam ibu haji. Karena itu menjadikan orang semakin menjauh dari kekafiran dan semakin berpegang teguh dengan Islam. Di anna fasad al-kufri dalilun ala salah Islam. Karena rusaknya tatanan kekafiran itu menunjukkan baiknya dan indahnya ajaran Islam. Kamafir wabudud biha tetapin al-asya. Dengan diperbandingkan sesuatu yang berlawanan akan menjadi jelas. Ini ya ini rusaknya. Lawannya kufur apa? Apa lawannya kufur? Islam, iman. Nah, kalau ini rusak semua, jelek semua, berjalan semua, tidak karu-karuan semua, berarti yang baik cuma satu yaitu Islam. Nah, kalau dia kesana untuk itu, ya untuk memperingatkan setelah dia pulang dari sana, maka itu termasuk jihad. Sehingga mendapat pahala juga. Lakin la budda min syarat, tapi ada syaratnya anda tahaqqaq ay tahaqqaq muradu bi dunya mafsadatin a'dham minhu. Dia bisa merealisasikan niatnya ini tanpa menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada niat baiknya. Ini syarat. Fa in lam yatahaqqaq muradu, kalau enggak bisa mewujudkan keinginannya seperti dia dilarang untuk menyebarluaskan hasil penelitiannya itu. Dilarang dia memperingatkan kaum muslimin dari bahaya orang kafir. Nah, maka tidak ada faedahnya dia tertinggal di sana. Tidak ada faedahnya. Kalau dia bisa mewujudkan tujuannya, tapi di saat yang sama dia juga mendatangkan masalah yang besar, yang lebih besar bahkan, misal an yuqatilu fi'lahu bi sabil Islam wa rasulil Islam wa a'immatil Islam. Seperti dia mentahzir kaum muslimin dari diterapkannya ajaran-ajaran kafir mereka itu, akhlak mereka. Tapi mereka pun balas dengan menjelek-jelekkan Islam, mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki imam-imam kaum muslimin. Maka dia harus berhenti juga. Karena Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighayrihi. Jangan engkau mencaci orang-orang yang menyeru selain Allah. Meminta kepada Allah sehingga mereka membalas mencaci maki Allah tanpa ilmu. Ini maksudnya lebih besar. Mencaci maki Allah, mencaci maki Islam, mencaci maki Rasulullah itu lebih besar, lebih harus dihindari daripada menjelek-jelekkan kekafiran itu sendiri. Manfaatnya tidak sebanding. Mirip dengan kondisi yang kedua adalah tinggal di negeri kafir menjadi mata-matanya kaum muslim untuk kepentingan kaum muslim yang mata-matai mereka untuk mengetahui mereka punya makar apa dengan kaum muslim. Saya bisa sampaikan sebelum mereka menyaksikan wah makarnya. Ini juga termasuk jihad bismillah. Ya. Segera Nabi SAW pernah mengirim Hudzaifah bin Yaman kepada kaum musyrikin di perang Khandaq. Suruh nyebrang. Ya, kisahnya sangat dramatis sekali. Ketika itu sudah betul-betul mencekam berhari-hari dikepung musuh. Logistik habis, masyarakat sudah mulai kelaparan dan dinginnya luar biasa. Aku belum pernah ke sana, belum pernah merasakan dinginnya kadar pasir, musuh untuk ketulang, dinginnya kering dan dingin. Ketika itu Hudzaifah mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Rasulullah dengan tiga batu dekam ketakutan, hanya terhalang oleh parit. Di sana ada 12.000 pasukan bertarung mendekamnya di tiga itu. Sampai Allah turunkan pertolongannya, yaitu berupa angin. Angin memporak-porandakan datang kemah mereka, mematikan api unggun mereka. Tambah dingin ya. Mending kalau ada api unggun, bisa anget-anget. Enggak ada mati api unggun. Tambah dingin. Ya Allah bilang, siapa yang siap mata-matai mereka, dia akan jadi teman ku di jannah. Dingin semua. Dingin semua. Termasuk lewat, termasuk yang dingin. Ditunjuk baru dia mau. Berat. Dingin kayak gini, taruhannya nyawa lagi. Mungkin pulang tinggal mama itu. Kalau ketahuan, habis kan. Justru kita selama ini itu menghindar mereka, kan? Ini suruh datang ke sana. Taruhannya nyawa. Siapa yang mau melihat ini di khabaril qaum, fahuwa rafiqi fil jannah. Siapa yang bisa mencuri beritanya mereka, nyampe dengan saya, yang jadi temanku di jannah. Ketika itu dia sempat melihat Abu Sufyan mulai menyalakan api unggun, ngangkat-ngangkatin gegernya ini. Langsung dia duduk pakai panah, mau dilepas, mau kira Rasulullah bilang saya nggak boleh apa, nggak jadi. Jadi komandannya orang ada itu dia, komandannya kaum, kaum musyrikin, belum masuk Islam dia. Jadi ini termasuk no finansial, dia tinggal di sana untuk memata-matai, untuk menyelidiki mereka punya makar apa. Yang ketiga, tinggal di sana karena melaksanakan tugas negara muslim. Dia tinggal sebagai warga negara, negara Islam, diutus ke sana tugas-tugas kenegaraan seperti untuk duta, duta besar umpamanya ya, untuk mengurusi kemaslahatan kaum muslimin, warga negara, negara itu yang ada di negara kafir. Ya, mengatur hubungan antara dua negara, hubungan muamalah, hubungan bilateral, seperti petugas-petugas kedutaan di sekitar wabah yang secara hukum man aqama min ajlihi, hukum mereka seperti hukum untuk orang yang tinggal di negeri kafir untuk kemaslahatan, untuk melaksanakan tugas negeri Islam yang mengurusnya atas kebudayaan, atas pendidikan. Yang keempat, dan ini mungkin tidak apa-apa, karena itu ada kemaslahatan besar di balik itu ya, ada kemaslahatan. Yang keempat adalah tinggal untuk kebutuhan pribadi dia yang sifatnya mubah, seperti berdagang, berobat. Ini semua diperbolehkan di qadril hajah, sebatas yang diperlukan saja, tidak boleh berlebihan. Perlu tinggal di sana berapa lama? Sebulan berobat, dua hari piknik ya. Pikniknya ini tidak mubah, hajatnya dia cuma berobat, dia sudah untuk berobat saja. Ya, kalau visa itu pilihannya nggak ada yang sesuai dengan waktunya, sudah dia pilih yang paling singkat, kemudian dia segera pulang setelah selesai. Lalu sifatnya darurat, ya, cukup dan sifat ini harus diukur sesuai dengan kadar daruratnya. Wakarna soal ini mengenai ada jawab ukur bila dikumpul di tijah. Ulama telah menjelaskan menetapkan bolehnya masuk ke negeri kafir untuk tijarah, untuk berbisnis dagang. Bagaimana itu sudah dilakukan oleh sejumlah sahabat. Yang kelima, tinggal untuk belajar. Nah, ini termasuk seperti orang yang tinggal untuk kebutuhan khususnya dia. Tapi ini lebih berbahaya daripada sekedar berdagang. Jadi, lakin akhbar minha wa asyadu fadkan di dinil muqim wa akhlaq. lebih berbahaya dan lebih cepat merusak din dan akhlak seorang muslim. Meninggalkan ya, karena seorang pelajar itu merasa dirinya itu rendah ketika harus berhadapan dengan gurunya. Dia di bawahnya guru, bukan di atasnya. Ya. Dia mencari ilmu, dia lebih gampang berfitnah. Ayah terbentang di kata azim, mungkin dia bisa mengaku bukan terlalu menghormati gurunya, merasa boleh berjasa. Kecuali sedikit sekali yang tidak punya perasaan seperti itu. Samping itu, apalagi syukur dihajar sedikit, dilahu alim, dia merasa membutuhkan gurunya. Sehingga dia mungkin perlu untuk membujuk hati gurunya, berlemah lembut, mungkin perlu sedikit kata basi. Di Jepang itu orang ada kebiasaan mesti juga traktir makan giliran, dan kalau traktir mesti ada sakit. Tahu lagi? Kemudian Jepang itu mesti ada sakitnya, apalagi pornografinya paling gila di Jepang itu. Sebelumnya paling gila itu di Jepang masa pornografi itu. Pokoknya namanya awas yang dengan porno itu yang paling kemaluan kita, yang lain juga gak porno itu. Ya, kalau belajar semua orang kayak gitu diundang sama gurunya nggak datang karena kelas kali. Nah, ini lebih berbahaya, itu lebih berbahaya apalagi kalau itu untuk kebutuhan pribadi bukan karena kemaslahatan besar. Nah, seperti ini harus lebih berhati-hati, harus lebih berhati-hati. Bahkan dia menunjukkan ada syarat-syarat lagi nanti kalau kita bahas tidak ada habis yang syarat ini. Insya Allah bisa aja. Kajian yang berikutnya kita lanjutkan. Allah Ta'ala alam. Kalau ada yang ditanyakan terkait kajian maksimal 2 pertanyaan. Perkenaan mengenai hubungan antara kita dengan kaum muslimin dengan kaum kafir itu berbeda ya, kalau yang berhubungan itu sebagai rakyat di satu sisi lainnya sebagai pemimpin itu beda kedudukan sebagai rakyat dan pemimpin itu ada yang dikhususkan nggak ya, untuk rakyat atau pemimpin? Yang mungkin muslim maka ada. Ya pemerintah. Yang mungkin itu muslim maka ada. Muslim. Muslim rakyatnya ada. Tidak maksudnya dalam karena beda. Kalau yang berkuasa kafir, rakyatnya muslim, bagaimana dia menyikapi dengan sebaliknya, tidak? Makanya saya tanya, kami tanyakan bagaimana kita menyikapi kalau ada hubungan pada dengan penguasa sekarang, yang mana yang muslim? Yang muslim yang di bawah. Tentunya di mata Islam tidak sah dia menjadi pemimpin kecuali seorang muslim. Karena Tiap Allah, Tiap Rasul, Wa'ulul Amr Minum. Itu teman-teman. Wuduk. Kalau ngantuk, wuduk. Biar-biar. Tidak ada siapa pulang. Tiap Allah, Tiap Rasul, Wa'ulul Amr Minum. Taati Allah, taati Rasul, dan para pemimpin dari kalangan kalian. Jadi kalau dia sudah jelas-jelas non-muslim, dia bukan pemimpin kaum muslimin. Oke, dia berkuasa, nggak bisa diingkari. Sehingga taat kepadanya itu bukan karena dia yang mimpin, bukan. Karena dia nggak diperintahkan untuk menaati penguasa yang non-muslim. Nah, kita hanya diperintahkan untuk taat kepada penguasa yang muslim. Apakah kita harus berontak? Nggak juga. Beda. Jadi taatnya kita kepada penguasa muslim itu taat yang bernilai ibadah. Tapi taatnya kita kepada orang yang berkuasa bukan dari kaum muslimin, ya, bukan karena Allah menurut kita mewajibkan taat tidak tapi. Jadi lihat apa dulu peraturannya. Peraturan yang dulu bikin Islam ya. Oh peraturan lalu lintas, peraturan biasa, maslahat untuk umum maslahat ya sudah. Kita taati untuk mewujudkan kemaslahatan umum, kemaslahatan kaum muslimin yang lainnya. Karena kalau kita tidak taat terhadap semua aturan, padahal di antara aturan itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, nanti kaum muslimin yang rugi. Jadi kita taati karena ini mendatang dan memaklakan bagi kaum, bukan karena kita disuruh taat kepada mereka, bukan. Ataupun perlawanan dan lain sebagainya itu melihat kepada maslahat dan mabar. Kalau memang yang berkuasa tidak punya sarana untuk menggantinya, ya tidak usah sabar dulu. Atau hijrah. Lihat, dia tidak ada halangan lagi dari negara Islam, ya tidak apa-apa, tidak wajib juga. Seakan-akan adanya dia atau tidak adanya dia tidak mengganggu aktivitas kita sebagai seorang muslim, maka kita jalankan apa namanya atau tetap sesuai dengan yang digariskan. Ketika ada halangan-halangan sampai tidak bisa lagi mengamalkan syiar Islam, maka ketika itu kita harus pindah ke tempat lain yang sebenarnya kita tidak bebas. Bagaimana apakah memperoleh ini termasuk itu nilai suci kafir atau makin tidak saja? Jadi para muslim yang kemudian karena ada mendapat masalah ekonomi, kemudian dia ditawari oleh warga kafir untuk tinggal di sana, makan, bahkan disediakan tempat ibadah. Karena sebelumnya orang tersebut apakah orang tersebut menjadi kafir? Yang tinggal menjadi kafir? Tidak menjadi kafir, tapi di Indonesia. Nah, cuman karena kisah ekonomi, ada ini mahasiswa, kemudian ditawari oleh keluarga kafir. Tinggal di rumah mereka, terus makan, bahkan kita bahkan dia juga selalu disuruh sholat sama itu. Dia pakai apa dia sholat yang kalau cara Islam? Iya, dia nggak jadi kafir dengan itu. Seorang itu jadi kafir ketika dia mencintai kekafiran, bukan mencintai kebaikan orang kafir, beda tuh ya. Beda. Ada orang kafir baik sama kita senang dengan dia karena dia beri. Jadi kalau ditanya, kamu senang dengan keyakinan Trinitas? Oh, enggak. Batil itu. Nah, ini sebagai muslim. Kamu senang kalau itu dipertuhankan? Iya, saya senang. Nah, ini otak. Kamu senang dengan keyakinan mereka bahwasanya Isa itu anaknya Tuhan? Iya. Ya, itu muslim. Nah, ini otak. Apa saya tidak tinggal sama mereka? Apa dia nggak pernah kenal sama orang kafir? Dia menjadi kekafiran dimanapun dia dalam kondisi apapun, tidak mungkin ketemu juga dengan iman. Jadi patokan pertamanya adalah akidah dia bagaimana dulu. Sholat dan tidak sholat itu hukum secara zahir dan kita melihat secara zahir semua. Cuma yang penting diperhatikan adalah batin akidah ini penting karena mungkin dia zahirnya muslim, tapi di mata Allah dia bukan orang Islam. Itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu boleh dia sholat, boleh dia bersyahadat, tapi itu cuma di mulut saja. Di hatinya dia lebih cinta kepada orang-orang kafir. Jadi malah keadaan itu lebih benar daripada Islam. Dan banyak ayat yang menunjukkan seperti itu. Ketika dia aja berhubung dengan hukum Allah atau hukum Tauhud, pilih hukum Tauhud. Walaupun sholat, ini jadi khas munafik. Artinya yang pertama dari yang kita perhatikan adalah bagaimana keyakinan dia terhadap kekafiran sendiri, akidah mereka ini. Ya, kalau mau dianggap muslim, dia harus tetap membenci kekafiran mereka, menganggap batil ajaran mereka, walaupun mereka baiknya luar biasa. Karena apa? Sekali lagi, baiknya mereka dibandingkan dengan baiknya Allah ada seberapa nih? Belum menjadi mereka baik itu juga Allah kok. Allah bukan? Allah. Dan mereka bisa baik cuma di sini, itu pun mesti ada maunya. Kalau tidak ada maunya satu, dua. Paling tidak sesuai dengan kamu, kita ingin dibaikin jadi lembek. Karena orang-orang yang seperti itu. Ya, karena orang kalau sudah dibaikin, dia diperbudak oleh kebaikan seseorang. Karena punya pepatah, asim ilana jika sakit puluh bahmu, maka Allah mesta'at dari insan yang biasa. Jika baiklah kepada orang-orang, kau akan perbudak hati mereka. Dan manusia akan sekali diperbudak oleh kebaikan. Nah, apalagi kita bisa males. Wah, nanti pakai uang, apalagi orang Indonesia, pakai uang dan sebagainya. Dan gereja, gereja ikut tak? Kalau tak ikut, wah, saya tinggal sama dia. Lihat salib besar di rumahnya. Mau meremut, nanti kalau justru gimana? Lama-lama dikhawatirkan, ya mungkin hari pertama, hari kedua, dia masih bisa. Tapi lama-lama, terus dalam kondisi seperti itu, di tengah-tengah mereka, di luar kesakit, dikhawatirkan lambat laun, dia akan pindah agama juga seperti orang ini murtad. Coba jadi murtadnya kenapa? Ya mungkin karena itu seperti si efek itu kan juga karena dipelihara oleh keluarga ya. Ya kalau kandilnya kan muslim. Adiknya, persiapannya kan nggak muslim. Tapi kan kita akan terwarnai. Nah itu harus menjadi pertimbangan. Kalau kita tidak bilang mengatakan dia akan kafir dan lain enggak. Tapi itu, nah, lambat laun, siapa yang bisa menghindari